Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنِ اهْتَدَى بِسُنَّتِهِ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَعَشَرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ وَطَلَبَةَ الْعِلْمِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, dimudahkannya kita untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon semoga diberi keikhlasan baik di dalam mempelajari hukum-hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala, maupun semoga juga diberi keikhlasan di dalam kita mengamalkan dan mempraktekkan apa yang telah kita pelajari bersama. Ahibati fillah a'azzakumullah. Kita melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Bulughul Maram, dengan kita mengambil sebagian faedah yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdullah Al-Bassam rahmatullahi alaihi rahmatan wasiah. Baik, ahibati fila azzakumullah. Kita masuk pada pembahasan masalah khusyuk di dalam sholat. Babul hassi alal khusyuk fis sholat. Bab tentang dorongan, anjuran untuk khusyuk di dalam sholat. Sebelum kita membaca hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sedikit kita di sini mengambil faedah yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu taala di muqaddimah beliau di sini. Secara umum gini, langsung kita ambil kesimpulan gitu barangkali. Para ulama kita rahimahullahu ta'ala secara umum mereka berselisih, berbeda pendapat tentang cakupan daripada khusyuk. Tetapi yang nampak wallahu a'lam bissawab, apa yang beliau sebutkan di sini, beliau membawakan perkataan Ar-Razi rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan bahwasanya khusyuk itu secara umum meliputi kondisi hati dan juga kondisi anggota badan. Jadi khusyuk itu umum cakupannya, meliputi keadaan atau kondisi hati dan juga kondisi anggota badan. Beliau di sini Ar-Razi rahimahullahu taala menukilkan perkataan seorang tabi'in Sa'id bin al-Musayyib rahmatullahi alaih. Beliau membawakan di sini perkataan al-Imam Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu taala, "Law khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuh." Kalau seandainya orang ini itu hatinya khusyuk, jadi ketika beliau melihat orang yang banyak bergerak gitu ya, beliau mengatakan kalau seandainya hatinya orang ini itu khusyuk, niscaya anggota badan dia pun khusyuk. Nah, ini menunjukkan ya, kata Ar-Razi rahimahullah, "Na'am, fa huwa yadullu ala sihhatil ma'na al-lughawi wasyar'i." Nah, "min anna al-khusyu'a yakunu lil qalbi wal jawarih." Ini menunjukkan ya dalil tentang benarnya makna khusyuk ini baik secara bahasa maupun secara syar'i. Yaitu bahwasanya khusyuk itu ada di dalam hati juga nampak pada anggota tubuh. Fa afdaluhu idzan an yatawaqqa'a al-qalbu wal jawarihu 'alayhi. Maka yang paling afdol kata beliau, kata Ar-Razi rahimahullah, adalah kesesuaian, ngepasi gitu ya, hati dengan anggota badan. Fal qalbu bihudurihi wa inkisarihi baina yadayillahi ta'ala. Adapun hati, menunjukkan khusyuknya hati itu seperti apa? Hadirnya hati itu tidak kemana-mana pikirannya. Ya. Hadirnya hati, kemudian ya tunduknya hati itu ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lembut ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal jawarihu bisukuniha wa sukutiha zalilatan baina yadayillahi ta'ala. Adapun anggota badan, khusyuknya itu dengan tenangnya dia, ya, diamnya dia, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa kullu hadza raji'un ila muraqabatillahi ta'ala. Dan ini semuanya itu kembali kepada satu perkara, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau orang itu merasa diawasi yang ngasih tugas, ya, tentu di dalam menjalankan tugas itu tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Misal ya, ini para santri dapat tugas misal. Dapat dikasih tugas sama ustadznya untuk nyapu masjid. Nah, antara diawasi ustadznya ngawasi. Lihat. Ya, memperhatikan bocah gimana itu bersihkan masjidnya. Gimana dia menyapu. Atau kalau karpet seperti ini barangkali pakai vacuum cleaner. Iya benar namanya. Oh, kok salah maksudnya ya. Itu ya, penyedot debu itulah ya. Atau kemudian bagaimana ya ngelap jendela kaca dan misalnya. Kalau ustadznya itu memperhatikan, ngawasi ya, dia tidak akan sembarangan ya dengan sepenuh hati, dengan betul-betul dikerjakan sesuai dengan yang diperintahkan. Tidak asal-asalan. Ya. Berbeda kalau dia tidak diawasi. Ya. Sebagian santri, ya, sebagian orang, demikian juga umumnya, kalau dikasih tugas kerjaan, enggak ada yang ngawasi. Ya. Entah itu tukang lah, entah itu tukang batu, tukang kayu, atau kasih tugas untuk dari Pak Bon misalkan. Atau apapun itu, tugas di kantor, ya, di sebuah instansi. Seringkali berbeda ada atasannya dengan tidak ada. Ya. Ada bosnya sama tidak ada bosnya beda. Umumnya manusia kayak gitu. Yang amanah, yang bagus diawasi atau enggak, tetap bagus ya ada. Tapi barangkali enggak banyak. Nah, barakallahu fikum. Nah, maksudnya di sini, itu gambaran sedikit. Kalau seseorang itu merasa diawasi di dalam menjalankan tugas, maka dia akan berusaha sepenuh, ya, sepenuhnya menjalankan tugas itu. Semungkin, ya, sesempurna mungkin. Dengan itqan, ya. Tidak asal-asalan. Maka demikian pula seseorang di sini. Ketika seorang hamba dia merasa, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan tugas kepada kita. Untuk apa? Sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas, di antaranya adalah ibadah sholat ini. Ketika kita di dalam menjalankan ibadah sholat ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kita akan melakukan sholat itu dengan sebaik-baiknya. Sesempurna mungkin, sebisa yang kita lakukan. Nah, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita semuanya telah ketahui, ya, santri telah menghafalnya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang ihsan, ketika ditanya malaikat Jibril tentang ihsan, apa itu Mas Ihsan? Hah? Jawabannya Nabi apa? Hah? Siapa yang mau jawab? Koder lo enggak bawa anu sih, ya, buat hadiah gitu loh, bener semangat ya. Apa, siapa yang membawa? Ihsan apa, Mas? Hah, siapa yang membawa? Hah, mana? Kayaknya pada hafal semua kan ya, tapi pada malu ya kan. Masya Allah. Antak butallah apa? Hah? Ha-ha, terus? Ha-ha? Tayyib barakallahu fiik, masyaallah. Nah, ini hadiah yang terbesar ini di antaranya. Didoakan barakallahu fiik. Nah, semoga Allah memberikan keberkahan, ya. Meskipun enggak dapat hadiah yang sifatnya materi, tapi itu masyaallah, ya. Barakallahu fiikum. Nah, tapi ya semuanya dapat doa ya kan. Iya. Ya memang semuanya didoakan barakallahu fiikum. Nah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah engkau melihat Dia. Fa illam takun tarah, kalau engkau tidak bisa melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihatmu, merasa diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kata Ar-Razi rahimahullahu ta'ala yang dinukil oleh Al-Allamah Al-Basam rahmatullahi alaih di sini, semua ini baik khusyuknya hati maupun khusyuknya anggota badan itu kembali pada satu inti, yaitu muraqabatullah subhanahu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Maka ini berusaha kita hadirkan dalam setiap sholat kita, ya, bahwasanya kita itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau dipanggil misalkan, enggak usah jauh-jauh lah, ya. Dipanggil sama Pak Camat misalkan. Wah. Di hadapan Pak Camat, ya, akan berusaha tenang, pakai baju juga berusaha yang sebaik mungkin, ya, serapi mungkin, ya. Mandi dulu, pakai wangi dulu. Kira-kira dipanggil Pak Camat, nah, habis bersihin kandang kambing ya gitu, ya, bajunya habis kecipratan sama pipis kambing misalkan, ya kan? Kemudian kecipratan juga sama apa itu? Sama kelerengnya, ya kan? Misalkan masih ada yang nempel di bajunya gitu, dipanggil Pak Camat terus langsung datang, belepotan mukanya juga bau, gitu. Kayaknya enggak. Terus di hadapan Pak Camat terus pentetengan, tangannya di pinggang, ya gitu, lihat Pak Camat, nah, sama mukanya dihadapkan, apa Pak Camat, nah, apa manggil-manggil saya, nah, kayak gitu kira-kira. Padahal baru Pak Camat misalkan. Ya. Baik, akan berusaha memakai pakaian yang bagus, mandi yang wangi, kemudian datang juga menghadap pada Pak Camat tadi dengan sopan, tenang, berusaha untuk tidak banyak gerak, ya. Tangannya di depan, menunduk, ya. Diajak ngomong juga barangkali tidak berani menatap, kayak menunduk paling sekali melihat, ya, boten, nunduk, ya, berusaha untuk, ya kalau bisa bahasa Jawa, kalau orang Jawa sih ya, ya pakai bahasa Jawa, ya, nek bisa, ya. Intinya berusaha untuk tenang, tunduk, ya. Nah, apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaknya lebih daripada itu. Nah, berusaha tenang, tidak banyak gerak, matanya enggak, apa istilahnya, pecicilan ya, lihat kemana-mana, kayak gitu ya. Akan berusaha nunduk. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu khusyuk. Ya, secara umum demikian. Nah, kemudian juga di sini, Al-Allamah Al-Bassam rahimahullahu taala, ya, membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya yang terkait dengan pembahasan kita, langsung kita potong saja. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih kata beliau, "Laisa lil 'abdi min salatihi illa ma aqila minha." Nah, tidaklah didapatkan seorang hamba dari sholatnya kecuali sebatas apa yang dia itu menyadarinya. Maksudnya pikirannya, ya, perhatiannya itu ke sholat. Semakin banyak pikirannya, ya, perhatiannya itu ke sholat, maka semakin besar juga pahalanya. Ya. Jadi pahala yang didapatkan oleh seorang hamba di dalam sholatnya itu berbanding lurus, ya, itu sebanding dengan perhatian dia terhadap sholatnya. Intinya itu kurang lebih mananya. Semakin dia perhatian dari awal sampai akhir, perhatiannya hanya pada sholat. Perhatian pada gerakannya, dia berusaha memaknai, memahami. Berusaha memahami apa yang dibaca dari awal sampai akhir, maka sempurna sholatnya. Pahala yang dia dapatkan pun bisa jadi sempurna. Berbeda kalau dari awal sampai salam, dari takbiratul ihram sampai salam, pikirannya ke pasar, pikirannya ke sawah, pikirannya ke pekerjaannya, ya, pikirannya kepada apa yang sedang diangan-angankan, dipikirkan, apa yang diinginkan. Berbeda. Ya, berbeda. Semakin fokus dia di dalam sholatnya, maka akan semakin besar pahalanya. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fil ha'azakumullah. Ini terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, sebagaimana juga barangkali sering kita dengar, ya. Innal abda la yusalli as-salata wa ma kutiba lahu minha illa nisfuha illa thulutsuha illa rubu'uha, ya, ila an qal ila usruha. Sungguh seorang hamba, ya, ketika dia melakukan sholat, tidaklah ditulis untuk dia pahalanya kecuali ada yang hanya mendapatkan setengahnya, sepertiganya, seperempatnya, seperlimanya, dan seterusnya, sampai Nabi mengatakan usyruha, hanya mendapatkan sepersepuluhnya saja. Berarti kan sepersepuluh berarti lebih banyak, ya mas, lebih banyak. Setengah sama sepersepuluh lebih banyak mana, mas? 1/10 sama 1/2. Nah, banyak 1/10, ya. Kan 10 lebih gede, Bu. Iya. Iya. 1/10 sama 1/2 lebih banyak mana, Mas? Ah, masyaallah barakallahu fiik, pinter, ya. Lebih gede 1/2, siji dibagi loro, ya kan? Kalau siji dibagi 10, nah. Nah, kalau antum milih yang gede itu 1/10, nanti kalau ustadznya mau bagi kue, nah, ustadz 1/10 saja, jangan 1/2. Nah, barangkali kayak gitu. Milih yang 1/10, ya, senang. Kalau 1 kue dibagi 10, ya kan? Sama 1 kue dibagi 2, nah, antum milih yang 1/10. Nanti saya yang milih 1/2. Kayak gitu, ya kan? Iya, barakallahu fiik. Baik, ahibati fillah azakumullah. Nah. Kemudian di sini ada khulasah dari beliau sebelum membawakan hadis-hadis, ya. Kata beliau, kata Al-Allamah Al-Bastam rahimahullahu taala, "Wa li ihdharil qalbi fi sholati asbabun." Untuk bisa menghadirkan hati di dalam salat, ya, agar perhatian kita itu lebih optimal di dalam sholat, ya, ada sebab-sebab yang perlu ditempuh, ya. Di antaranya kata beliau, sebab-sebab agar kita itu bisa menghadirkan hati di dalam sholat. Pendeknya, sebab-sebab agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Nah, baik, yang pertama kata beliau rahimahullahu taala, al-isti'adzatu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Pertama, minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan, dari godaan setan yang terkutuk. Nah, minta perlindungan agar dilindungi oleh Allah, agar setan tidak bisa atau lemah, ya, kemampuan dia, daya dan upaya dia di dalam mengganggu kita, khususnya di dalam sholat ini. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, kata beliau, tadabburul qira'ati fi shalah, ya, wa anwa'iz dzikri fiha. Berusaha mentadaburi bacaan di dalam sholat dan berbagai macam zikir-zikir yang ada di dalamnya. Berusaha ditadaburi. Berusaha dipahami. Makanya barangkali beberapa kali saya sampaikan, ingatkan untuk perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, ya, membaca apa arti-arti, ya, bacaan-bacaan di dalam surat. Sering dibaca, setiap hari disempatkan membaca arti takbir, iftitah, rukuk, sujud, dan seterusnya, ya, berusaha dipahami. Kemudian ketika nanti Sholat berusaha itu diingat ketika membaca itu dihadirkan makna-makna tersebut. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, ya, yang beliau mengatakan bahwasanya maknanya bahwasanya orang yang dia mengucapkan sesuatu, membaca sesuatu yang tidak dipahami oleh dirinya, dia mengucapkan yang tidak dipahami. Maka kata beliau, ini seperti orang yang ngigau, ngelindur. Pernah ngelindur apa mas? Ya, kalau ngelindur ini gak kerasa ya. Yang tahu temennya, ya bocah ngelindur, dia turu ngomong dewek. Ya. Itu, orang yang ngelindur, ya, yang ngigau, itu gak, yang diucapkan itu bukan yang dia pahami. Nah, maka beliau mengumpamakan orang yang dia membaca di dalam sholatnya, sementara dia tidak memahami apa yang dia baca, seperti orang yang lindur nyigau. Nah, barakallahu fikum. Maka diupayakan untuk berusaha memahami dan mentadaburi bacaan-bacaan di dalam sholat. Kemudian yang ketiga kata beliau, rahimahullahu ta'ala, istihdaru azamatillahi ta'ala. Ya, berusaha menghadirkan di dalam hati kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang maha besar. Tidak ada yang melebihi, apalagi melebihi, menyamai saja tidak ada. Mendekati saja tidak. Dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, ini sering diulang-ulang. Lafaz takbir ini sering diulang-ulang. Diawali dengan takbir. Dalam setiap, hampir setiap gerakan. Perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Hampir selalu disertai dengan takbir. Nah. Kecuali i'tidal kan, sami Allahu liman hamidah. Tetapi itu juga mengandung makna ta'zim. Nah, pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Ahibati fila azakumullah. Ketika setiap kali dia sholat menghadirkan, senantiasa menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal-hal yang muncul di dalam lintasan pikiran, melintas pikiran tentang makanan yang lezat yang lagi dimasak sama uminya misalnya. Wah, nanti dintongno dihabisin sama adik kalau enggak cepat-cepat ini sholatnya kayak gitu. Wah, nanti enggak kumanan ya, misalnya. Lagi di luar itu lagi ada tung tung tung tung tung. Duh, lagi sholat ada tung tung nanti sudah pergi gimana? Ada tetot-tetot, ya kan? Oh, jualan some barangkali atau apa. Nah, kok sekarang lagi sholat malah lewat. Nanti kalau selesai sholat udah jauh ngejarnya. Nah, kan? Pikirannya ke some, ke es tungtung, ya kan? Ke yang lain. Ya kan? Ayo, barakallahu fiik. Ketika semuanya itu dianggap kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada apa-apanya. Selalu membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maknanya ketika takbir, tidak ada yang lebih besar dibandingkan dengan Allah. Tidak ada yang lebih didahulukan dibandingkan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sholat. Nah. Maka senantiasa mendahulukan dan mementingkan sholat atas apapun itu. Sehingga setiap kali terlintas hal-hal yang berusaha mengganggu, dihadirkan di dalam hati, ini tidak ada apa-apanya. Ini kecil. Urusan Allah yang lebih besar. Ya. Hak Allah yang harus lebih didahulukan. Sehingga berusaha tertepis. Dihilangkan dan dihilangkan itu. Pikiran yang ada di dalam hati. Nah, barakallahu fikum. Tetapi kalau ini tidak dihadirkan. Ya, terlupakan, terlalaikan. Akhirnya, hal-hal yang terlintas di dalam pikirannya. Dibiarkan berlanjut-berlanjut kemana-mana. Dari awal sampai akhir, yang dipentingkan adalah urusan-urusan yang ada di dalam lintasan-lintasan pikirannya itu. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena seolah-olah itulah yang dianggap besar. Nah, jadi yang terlintas di dalam pikiran, khususnya di dalam sholat, atau yang sering terlintas secara umum di dalam benak manusia, itulah yang dianggap besar. Orang yang dianggap besar itu adalah, yang dianggap penting itu adalah urusan pekerjaannya, maka dalam kondisi apapun yang diingat-ingat pekerjaannya, termasuk di dalam sholatnya. Ya. Termasuk dalam perjalanannya, ngurusi bisnisnya apa. Ya. Bahkan mau tidur juga mikirin bisnisnya ini itu. Ya, dan seterusnya. Bangun tidur juga langsung terpikir apa yang harus dia lakukan terkait dengan bisnisnya. Dan seterusnya. Intinya, apa yang dianggap besar di dalam dirinya, itulah yang paling dominan dan paling banyak menyita perhatian dan pikiran dia. Nah, semakin besar dunia itu ada pada diri seseorang, maka akan semakin juga mengambil porsi yang besar, yang banyak di dalam pikiran dia. Isyarat ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin. Nah. Baik, ahibati fillah azzakumullah. Maka hadirkan di dalam hati kita senantiasa dihadirkan. Maka ketika mengucapkan takbir, senantiasa dipahami itu adalah diantaranya adalah untuk senantiasa mengingatkan kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika terlintas pikiran sesuatu yang lain di dalam sholat, kemudian diingatkan dengan takbir, maknanya diingatkan, oh Allah yang lebih besar. Hilangkan, singkirkan pikiran-pikiran itu. Naam barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, kata beliau, naam, ma'rifatu da'fil insan wa faqrihi. Mengetahui ya, tentang kelemahan seorang manusia dan sangat fakirnya dia, sangat butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya di dalam rukuknya, di dalam sujudnya, merasakan lemahnya dia, rendahnya dia, hinanya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat butuhnya dia terhadap pertolongan Allah, terhadap perlindungan Allah, terhadap rizki dan karunia Allah. Sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia seluruhnya, kalian itu fuqara ila Allah. Hamba-hamba yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirkan. Ketika antum ruku, berarti antum, ya, kalian semua sedang menundukkan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika sujud apalagi. Nah, terlebih lagi ketika sujud. Menghinakan dengan sehina-hinanya. Kita tidak ada apa-apanya. Ya. Kepala, muka yang kita muliakan. Ya. Yang kita jaga dari hinaan orang. Kita sejajarkan dengan telapak kaki kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak beda antara kepala dengan kaki. Nah, sama. Rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sombong, jangan merasa besar, jangan merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita adalah lemah, barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, kata beliau rahimahullahu taala, nah, hasru nazarihi fi mawdi'i sujudi. Membatasi pandangan dia hanya ke area sujud. Ini di antara upaya. Nah, Sebagaimana ketika kita menghadap kepada seorang yang kita muliakan, kita agungkan, kita tidak berani. Apalagi menghadap ke orang yang akan menghukum kita gara-gara kita melakukan tugas tidak sempurna, banyak kekurangan. Gara-gara kita melanggar aturan dan perintahnya. Ketika kita dipanggil, tahu akan dihukum, kita akan takut. Kita akan menunduk. Maka termasuk di sini, ingat ya, dosa-dosa kita, ya, kemaksiatan kita. Ingat banyak kekurangan dalam ibadah yang kita lakukan. Maknanya apa? Kita harusnya takut menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya dosa dan kemaksiatan kita, sementara ibadah kita yang sedikit, sudah sedikit banyak kekurangan, ya. Enggak sempurna. Nah, barakallahu fikum. Sehingga menundukkan pandangan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berbeda kalau pandangannya istilahnya tadi jelalatan, ya, kemana-mana. Ya, jelas tidak akan khusyuk, ya. Tidak akan khusyuk, susah untuk khusyuk. Lihat ke tempat sujud saja bisa jadi enggak khusyuk. Ini kok karpet kok bentuknya kayak apa ya? Kayak cilok. Ya kan ada bulat-bulat gitu, barangkali kayak gini. Dibayangkan cilok lagi bertebaran di karpet kan. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu melihat ke tempat sujud. Apalagi melihat kemana-mana. Ya kan? Nah, apalagi di depannya ada tulisan yang lucu. Ya sudah, ketawa mana udah jadi sholat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian yang keenam, barakallahu fikum. Alla yadkhulu ya as-salata wa huwa fi insighali balin. Agar tidak masuk ke dalam salat dalam keadaan pikirannya itu sibuk. Diupayakan demikian. Tidak masuk, maksudnya tidak mulai sholat dalam kondisi pikirannya itu tersibukkan dengan urusan-urusannya. Nah, maka ini pentingnya ya segera menyelesaikan tugas. Ketika azan, ya, ada kerjaan, ada tugas diselesaikan, berhenti. Kemudian persiapan. Nah, wudhu, kemudian sholat sunnah. Nah, ketika apa hal-hal yang masih terpikirkan itu terlintas, minimalnya ya, lintasan-lintasan terkait dengan tugas dan pekerjaan itu ya di awal tadi ketika melakukan sholat sunnah kan mending, ya. Apalagi di situ atau ketika itu sudah bisa khusyuk, ya. Sudah nggak mengingat lagi tugas-tugas dan pekerjaan itu. Kemudian sudah mulai, kemudian setelah itu zikir, doa. Ini kan sudah memancing, ya. Sudah mukaddimah untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Ya. Berbeda kalau ketika apa sholat itu sudah tergesa-gesa karena sudah komat, apalagi sudah tinggal rakaat terakhir, ya kan? Lari-lari lah pekerjaan. Belum selesai lah tadi barangkali. Akhirnya masuk sholat. Aduh, tadi belum dimatikan itu gerendanya misalkan. Aduh, tadi kompornya masih nyala. Dan seterusnya. Karena tergesa-gesa. Berbeda kalau tidak tergesa-gesa. Santai. Ketika azan sudah diperiksa, dicek semuanya udah. Karena tenang, santai. Tahu sholat masih lama. Masih ada waktu 5 menit, 10 menit. Berbeda kalau tinggal rakaat terakhir akan tergesa-gesa otomatis, ya kan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga bagaimana berupaya ya mengosongkan pikiran dari perkara-perkara yang menyibukkan, bukan pikirannya kosong ya. Ngalamun wing rumah lah, jin sing lebu ya. bahaya. Mengosongkan pikiran dari perkara yang menyibukkan. Nah, tapi sehingga bisa fokus pada sholat. Nah, ini 6 poin yang disebutkan oleh beliau di antara upaya agar kita bisa khusyuk. Dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang nanti insyaallah akan satu persatu kita baca, itu kurang lebih ya masuk dalam salah satu dari ke-6 poin yang tadi kita sebutkan. Nah, itu barangkali ya sebagai mukadimah dalam masalah khusyuk ini. Barakallahu fiikum. Baik. Nah, ini ada pertanyaan. Akeh Mas. Masyaallah. Nek bisa dijawab ya dijawab, nek ora ya al-afu minkum. Barakallahu fiikum. Ini pertanyaan. Boleh enggak membatalkan sholat ketika ada teman yang mengganggu? Yeah. Nah, ini teman ada orang ganggu sholat. Ya, jangan niru-niru setan, ya kan? Niru-niru setan. Yang biasa ganggu wong sholat kuwi setan, ya kan? Masa antum malah niru-niru setan sih gimana? Jangankan niru setan, ya. Niru apa lawan jenis saja dilaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutasyabbihina minar rijali ya bin nisa dan sebaliknya ya. Nah, laki-laki yang menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Demikian juga Rasul alaihi salatu wasallam melarang untuk menyerupai orang-orang kafir ya. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum maka digolongkan dengan kaum itu. Apa mau digolongkan dengan setan? Nah, ini jangan maulah. Ya. Bahkan menyerupai hewan juga dilarang. Banyak hadis ya. Larangan salat yang seperti mematuknya ayam mematuk, ya kan? Juga larangan la yabruka ma yabrukul ba'ir ya. Jangan turun ketika hendak sujud itu seperti ambruknya ya unta. Walaupun maknanya dipersisikan ulama seperti apa yang dimaksudkan. Tapi maksudnya di sini dilarang juga duduk seperti duduknya anjing, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Makanya ya kalau niru hewan saja dilarang, apalagi niru setan, ya kan? Niru kok setan waliyadu billah. Nah, tayyib, ya jangan diulangi lagi barakallahu fikum. Tayyib. Nah, kemudian yang diganggu. Kalau dia diganggu, kemudian apa? Boleh enggak pertanyaannya di sini membatalkan sholatnya? Kalau dia apa bisa ya mencueki gitu ya, tidak menggubris ya, tidak memperdulikan ya gangguan dia ya, itu lebih baik. Tetapi kalau diganggu ya dalam kondisi apa tidak mungkin untuk melanjutkan sholat ya, dikritiki misalkan ya kan, sholat dikritiki gimana, ketawa akhirnya ya kan, ya kalau sudah dibatalkan ya batal, mau ketawa sih ya kan? Sudah kita pelajari sebagiannya. Nah, barakallahu fikum. Maka lebih baik dilanjutkan kalau bisa, kalau memungkinkan ya dicueki, tidak diperhatikan gangguan mereka. Nah, tapi kalau sholat sunnah ya, kalau sholat sunnah secara umum para ulama mengatakan bahwasanya semua amalan yang sunnah secara asal ya, walaupun khilaf ya, itu seorang boleh membatalkan apa yang sedang dia lakukan kalau itu amalan yang sunnah secara umum, entah sholat entah apapun itu. Nah, puasa ya dan yang lainnya, kecuali haji dan umroh. Nah, Tokoh lucu ditanyakan. Nah. Apa yang harus dilakukan oleh makmum yang di belakang imam jika sang imamnya batal? Kalau imamnya batal, orang yang di belakangnya ya menggantikan, ya, menggantikan imam tersebut maju ke depan. Ya. Ini sesuatu yang ma'ruf, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana kisah yang ma'ruf juga, ya kan? Ketika Abu Bakar ya, mengimami para sahabat, ya, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Abu Bakar, ya, walaupun ini batal, padahal ini tidak batal, apalagi kalau batal. Ya. Itu saja Nabi alaihi salatu wasallam dipersilahkan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu untuk maju dan mengimami semuanya. Nah. Sehingga yang di belakang maju ke depan untuk menggantikannya sebagai imam. Oleh karena itu, yang seharusnya yang di belakang imam itu yang ya, dari sisi ilmu itu melebihi dari yang lainnya secara umum ya. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Ndaklah apa yang ada di belakangku yang posisinya itu setelahku ya, orang-orang yang dia itu memiliki ya sudah balik gitu ya, walaupun persilikan terkait dengan makna ulul ahlam wa nuha ya, orang-orang yang memiliki kecerdasan, maksudnya memiliki ilmu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sehingga ketika imamnya batal, dia bisa menggantikannya. Adapun pertanyaan yang satunya lagi terkait dengan siapa itu Abu Nawas, masya Allah, tokoh lucu, ya kan? Ya. Tapi ya enggak, itu Allah alam ya. Apakah ada orang yang benar-benar namanya Abu Nawas itu, ataukah itu hanya cerita-cerita fiktif ya? Tapi yang jelas, wallahu alam ya. Itu sesuatu yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar dan patokan, serta tidak bisa dijadikan sebagai contoh. Ya. Nah, khawatirnya yang dikhawatirkan, ya, cerita-cerita itu adalah dusta. Ya. Cerita-cerita yang dusta, yang sebagaimana kita tahu, tidak boleh berdusta dalam rangka untuk liyudhikan nas, untuk membuat orang itu tertawa. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam ya. Yang jelas tidak ada riwayat, tidak ada sanad terkait dengan cerita-cerita itu. Makanya khawatirnya dusta. Ya, barakallahu fikum. Maka hendaknya yang seperti itu ya dihindari. Dihindari. Baik. Enggak usah baca-baca kayak gitu. Teman-teman antum itu kalau suruh cerita banyak yang lucu, ya kan? Apa nyari-nyari yang lucu dengan sesuatu yang fiktif yang tidak jelas, ya kan? Temen ngobrol nanti bisa saling lucu, barangkali ada yang juga bisa jadi pelawak, ya kan? Maksudnya, tapi sekali lagi jangan cerita-cerita yang dusta. Baik, barakallahu fikum. Itu barangkali ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.